Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah hadirin para asatidah al-kiram. Masyaallah alaikum. Kita sangat bergembira sekali menyambut kehadiran antum semuanya. Ahlan wa sahlan bikum. Kita juga bersyukur akan kehadirannya hadirun di tempat kami. Dan ini sangat menggembirakan juga bagi semua ikhwah yang ikut serta dalam kepanitiaan. Ini adalah sebuah amanah yang besar yang diemban oleh kami semuanya di Mahad Tahfidzul Quran ini, atas gagasannya beberapa asyatidah untuk segera kita mengadakan pelatihan seperti ini. Sehingga kami mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Yang kedua, mudah-mudahan dengan kegiatan ini dakwah ahlu sunnah wal jamaah dalam hal kitabah atau kitabiah, tulis-menulis, akan lebih baik ke depannya. Karena dari sisi sini sepertinya kurang diperhatikan. Sudah banyak alhamdulillah majalah dan yang lainnya, tetapi di tempat kita masing-masing masih banyak umat kaum muslimin yang membutuhkannya. Walhamdulillah tercetuslah ide tentang apa yang sedang kita lakukan. Mudah-mudahan adanya kegiatan ini akan berlanjut demi kemaslahatan dakwah kita ke depannya. Sehingga kami tulis di situ adalah yang pertama kali, akan menyusul insya Allah yang kedua, tiga, dan empat dengan musyawarah dengan asatidah yang mengisi dalam diklat ini. Yang berikutnya, kami sampaikan, kalau seandainya di antara asatidah dan tentunya akan mendapati hal-hal yang kurang dalam mengadakan acara tersebut di tempat kami, maka kami menerima sekali, mengharap dari asatidah masukannya untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang. Tentunya dalam banyak hal, walaupun sudah diusahakan sedemikian maksimalnya, tetapi kami sangat-sangat merasakan banyaknya kekurangan dalam hal penyediaan tempat. Mungkin antum kurang nyaman semalam di sini, ya. Ya begitulah adanya kelemahan yang ada pada kami. Demikian pula dengan hal-hal yang terkait dengan makanan mungkin kurang selera, kami juga minta maaf. Dan masih banyak hal yang lainnya yang kami mohon maaf sekali kalau mendapati hal-hal taksir yang kurang di antara kami. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan, kami berharap acara ini berlangsung dengan baik dan diikuti oleh antum asatidah wal ikhwah jami'an rahimahum jami'an, sampai akhir nanti pada jam 10 insyaallah malam hari, antum bisa menikmati malam yang kedua di Mujur sini. Insyaallah kami menyediakan tempat untuk tetap antum bisa beristirahat. Yang ingin segera kembali tafadhulu, yang ingin bermalam di sini, alhamdulillah kami akan menyediakan tempatnya. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sudah disampaikan oleh pengacara juga, masya Allah, sebelum ketiba dan waktunya sudah sangat mepet sekali. Demikian bisa sampaikan. Subhanallah, alhamdulillah, syukur. Fadhlu.